Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ustaz Maman, hafizakumullah, jamaah sekalian, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama diberi Allah kesempatan untuk menuntut ilmu tentang manusia terbaik di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentang zaman terbaik, tentang generasi terbaik, yaitu zaman dan generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita ini pengikutnya. Namanya pengikut itu tinggal ngikut yang di depan. Cuma kalau terlalu gelap jalanannya, kita enggak tahu yang di depan. Atau kalau yang di depan terlalu cepat jalannya, kita ketinggalan. Karenanya kita harus cerdas dalam memandanginya, harus terang jalannya, harus berjalan secepat mereka berjalan, supaya bisa ngejar. Kalau tidak, kita tidak bisa mengejar, akhirnya kita kehilangan jalan. Salman sudah menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di Madinah sampai mendapatkan kebesaran dan kemenangannya. Saya hanya bicara tentang Fathu Makkah. Saya tidak bicara detail tentang Fathu Makkah, tapi saya ingin memotret Fathu Makkah sebagai sebuah potret yang mudah-mudahan bisa dipahami. Dimulai dari ayat yang juga tadi dibaca oleh Ustaz Maman. Beliau membaca akhir ayatnya dan saya bacakan awal ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dan seterusnya dalam surat Al-Fath. Al-Fath, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita buka Al-Quran surat ke-48 ini, nama suratnya Al-Fath. Kata fataha, fath artinya membuka, membuka. Dan itulah kenapa diterjemahkannya menjadi kemenangan, karena dengan dibuka menang. Dan karenanya Islam tidak suka dengan kata penguasaan. Penaklukan pun sebenarnya tidak terlalu suka muslimin dengan bahasa itu. Tapi karena memang susah bahasa Indonesia ini, tidak cukup untuk mengcover bahasa Arab. Di dalam sejarah Islam, para ulama lebih suka menggunakan bahasa fath. Makanya Fathu Makkah. Fath Makkah. Gak ada, bahasa Indonesia susah bahasa Indonesianya. Karena fath artinya membuka. Kalau kita terjemahkan membuka Makkah, kita gak paham. Akhirnya kita terpaksa menggunakan bahasa penaklukan Makkah. Menguasai segala macam itu, bahkan Quran sudah mengatakan tentang Rasulullah SAW. Bahwa Nabi itu bukan orang yang menguasai. Bukan musaitir. Bukan yang menguasai. Tapi fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan sebenarnya memang di sini bedanya antara muslimin masuk sebuah negeri dengan penjajah masuk sebuah negeri. Di sini beda besarnya. Muslimin kalau masuk sebuah negeri itu fath. Fath artinya membuka. Semua yang tertutup sebelumnya, kalau ketutup itu gelap, betul ya? Ruangan kalau ketutup semua serba gelap. Orang susah nafas, orang susah bergerak. Gelap, tidak ada cahaya. Kalau sudah dibuka gitu, orang bernafas lega, cahaya terlihat, ada pandangan luas yang lain, dan seterusnya. Itu Islam. Cuma dengan satu kata itu. Bedanya muslimin masuk sebuah negeri dengan orang-orang penjajah masuk sebuah negeri, bedanya adalah kata fath. Makanya silahkan dibaca negeri manapun yang dimasuki muslimin dan negeri manapun yang dimasuki penjajah. Bedakan, Pak. Belanda masuk ke Indonesia, dulu kata ceritanya ayah saya, itu kalau sudah ada suara sirine dibunyikan oleh Belanda itu, semua orang suruh masuk bunker bawah tanah. Katanya ada penyerangan. Ternyata bukan ada penyerangan, ternyata Belanda lagi ngangkuti kekayaan Indonesia. Itu penjajah, Pak. Hanya mengeruk kekayaan sepulang. Muslimin tidak, muslimin masuk membuka. Masyarakat tadinya tertutup, ilmunya dibuka, jadi cerdas. Tadinya tertutup, peradaban mereka dibuka, menjadi masyarakat berperadaban. Tadinya tertutup, kekuatan mereka dibuka, menjadi punya kekuatan yang terdahsyat yang ada. Ekonomi mereka carut marut dibuka oleh muslimin, sampai menjadi pemimpin bumi di bidang perekonomian, dan seterusnya. Itu fath namanya. Jadi kalau mau tahu bedanya, itu bedanya. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Silakan dibaca manapun, muslimin masuk ke negeri manapun dan penjajah masuk negeri manapun. Ya. Baik. Karenanya Quran menggunakan kata fath dan ulama lebih suka dengan kata fath. Jamaknya adalah futuhat. Karenanya ekspansi atau perluasan wilayah muslimin itu beda tipis kalimat ekspansi itu dengan penjajahan, Pak. Tapi kalau Islam tidak menggunakan kata itu sebenarnya, tapi ya, sudahlah susah menerjemahkannya, ya kan. Para ulama lebih suka menggunakan kata futuhat. Futuhat itu ya membuka, semua wilayah dibuka. Dari jahiliyah sampai menjadi Islam. Fathu Makkah juga sama. Karenanya kalau antum baca nasihatnya Muhammad Al-Fatih, seingat saya, kan ada nasihat menarik di Turki Utsmani itu. Muhammad Al-Fatih pernah menasihati anaknya, nanti sebagai penggantinya. Itu salah satunya itu nasihatnya. Nah, jihad itu bukan untuk menguasai. Itu nasihat dibunyikan oleh sang ayah. Kalau jihad, terlanjutkan jihad ini, tapi jihad itu bukan untuk menguasai sebuah negeri. Jihad itu untuk menegakkan kalimat Allah. Beda, Pak. Beda sekali. Hasilnya juga beda. Babnya bukan cuma Anda menguasai sebuah negeri, mencaplok negeri, apalagi urusannya cuma urusan rebutan minyak, ya kan? Urusan apalagi yang lain. Itulah penjajah. Muslimin tidak pernah mengeruk kekayaan sebuah negeri terus ditinggal kabur, tidak tanggung jawab. Itu enggak ada, Pak. Itu boleh lihat di Kalimantan, Pak, yang sudah bolong-bolong negeri yang Masya Allah diamanahkan Allah. Kita dosa semuanya kalau kita tidak pernah mengurus negeri ini. Fardu kifayah. Negeri ini harus ada yang mengurus supaya dia baik, supaya kita tidak kena dosanya. Fardu kifayah. Kalau yang ikut membantu membolongi negeri ini, ya dosanya jelas berlipat-lipat, Pak. Sudah jelas, Pak. Allah tidak pernah ridho buminya dirusak, Pak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan pernah rusak bumi, kata Allah. Itu bumi Allah yang punya. Kalian ngerusak bumi, jangan pernah rusak bumi, kata Allah. Setelah Allah perbaiki bumi ini. Tidak bisa. Datang gitu, asal sudah dikeruk itu batu bara, kemudian jadi danau yang membahayakan itu, ya kan? Pergi, Pak. Itu penjajah, asli penjajah. Ada emas dilubangi besar-besaran, Ditinggal pergi habis itu negerinya. Makanya sudah banyak yang mengkhawatirkan. Papua New Guinea itu negeri kaya raya tadi ya, Pak. Kaya, wong itu satu gandeng sama apa? Irian Jaya Papua ya kan? Gandeng. Kaya, Pak. Sekarang miskin. Datang dikeruk habis tinggal pergi. Persis sama. Persis sama. Dan itu bukan Islam sama sekali. Muslimin kalau datang fajar, Muslimin datang di situ, masuk ke situ. Mereka bergabung dengan masyarakatnya, menjadi masyarakat yang tidak terpisah. Bahkan mereka menikah dengan masyarakat setempat. Mereka didik masyarakatnya, dibangun ekonominya, dibuatkan pasarnya, dibuatkan pendidikannya. Dibangun segala hal, jalan, jembatan, semua dibuatkan. Sistem dibuatkan. Bahkan Muslimin siap mati di tempat itu. Itu Muslimin. Makanya salah fatal orang menyebutnya penjajahan. Dan hari ini negeri-negeri yang pernah dimasuki Muslimin sudah mulai bisa membandingkan. Sudah mulai bisa membandingkan. Contohnya Spanyol, Pak. Seingat saya pernah membaca atau mendengarkan ceramah, saya lupa. Analisa seorang ahli sejarah Eropa hari ini, sejarah Eropa hari ini, dari sejarawan hari ini, ketika dia mengomentari Spanyol, dia mengatakan Spanyol tidak pernah jadi negeri besar ketika bergabung dengan Eropa. Pernah Spanyol besar di Eropa? Spanyol pernah menjadi pemimpin bumi ketika bergabung dengan Muslimin. Yang bicara bukan Muslimah, sejarawan Eropa. Mereka mulai merasakan. Mereka mulai merasakan itu. Turki yang sekarang, yang lagi bicara besar-besaran tentang pemimpinnya yang menarik, mudah-mudahan diberikan Allah keistiqomahan. Abdullah Gül dengan Erdogan. Dengan saya pernah dengar teman saya cerita bahwa mereka, kan Turki itu kan selalu jadi tarik ulur, Bang. Boleh gak boleh masuk ke Uni Eropa, ya kan? Karena Turki itu sebagian wilayahnya masuk Asia, sebagian wilayahnya masuk Eropa. Jadi begitu muncul pemimpin yang sekarang, kemudian walau alam saya pernah dengar kabarnya, dia berkata, kami gak perlu mengemis lagi dengan Eropa. Karena Turki tidak pernah punya sejarah besar ketika bergabung dengan Eropa. Turki punya sejarah besar memimpin bumi ketika bergabung dengan Islam. Perlu pemimpin kayak gitu ya. Iya. Dan sejarah memang bicara Turki Utsmani dengan Islam 6 abad memimpin bumi, Pak. 6 abad memimpin bumi. Jadi sekarang semua sudah mulai merasakan harusnya ada yang berkata itu tentang Indonesia. Mana ada Indonesia maju? Betul? Tanpa bersama Islam. Baca sejarahnya. Silakan baca. Boleh semua agama boleh duduk bicara. Boleh, Pak. Mau boleh, mau bicara saya mau bicara. Mau Majapahit, Sriwijaya, boleh kita bicara. Negeri ini tidak pernah besar. Kebesarannya tidak pernah mencapai puncaknya kecuali ketika bergabung bersama Muslimin. Itu fath namanya. Ini bedanya. Saya baru bahas kata fath. Karena Fathu Makkah, Pak. Fathu Makkah. Fathu Makkah juga demikian. Dan inilah kata yang Allah kasih langsung ke Muslimin, inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepada Allah fath, kami bukakan dengan fath yang nyata. Dan isi surat Al-Fath sesuai dengan namanya itu memang enak bacanya, Pak. Karena isinya itu semua menggembirakan. Semua menyenangkan isinya surat. Sesuai dengan nama suratnya, Quran itu selalu punya satu tema besar. Dalam satu surat itu mesti ada tema besarnya. Dan tema besar itu akan mewarnai seluruh isi surat. Itu khas Quran. Kita perlu kapan-kapan membahas Sirah Nabawiyah tapi pakai Quran, Pak. Karena beda. sangat berbeda rasanya membahas sirah nabawiyah pakai Quran. Itu sangat berbeda dengan cara membahas sirah menggunakan buku-buku sejarah. Beda sekali. Kenapa? Bedanya adalah Quran itu mukjizat, itu bedanya. Sehingga semua penjelasan Quran tentang peristiwa sejarah, peristiwa sirah nabawiyah dan seterusnya, itu menggunakan kata-kata yang penuh dengan mukjizat. Penjelasannya mukjizat, kata-kata pilihannya mukjizat, sampai hurufnya mukjizat. Beda dengan huruf Arab yang lain yang ditulis itu tulisan manusia. Ini wahyu. Sangat berbeda. Nanti kita akan saya uraikan sedikit nanti supaya kita tahu. Ya, supaya kita tahu belajar sirah dengan menggunakan masuk melalui pintu Quran itu sangat-sangat berbeda. Ayat di surat Al-Fath ini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Al-Bara' bin Malik, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan begini, menurut kalian kata fath di sini adalah fathu Makkah, tapi menurut kami al-fath itu adalah bai'atur ridwan. Apa maksudnya? Para sahabat mengatakan kalian bicara tentang fath selalu fathu Makkah. Kata fath artinya, anggaplah artinya kemenangan, oke okay ya? Anggaplah artinya, Bapak Ibu sudah tahu ya, artinya membuka. Anggaplah artinya mudah, kemenangan. Yang kalian maksud dengan kemenangan selalu bicara kemenangan Mekah. Kemenangan ketika berhasil kembali membuka Mekah. Tapi buat kami, para sahabat Nabi, kemenangan ini adalah kemenangan Sulhul Hudaybiyah. Bayatul Ridwan di Hudaybiyah. Apa maksud kalimat ini? Bapak Ibu, para sahabat itu orang pinter. Jadi kalau bicara pakai bahasanya orang pinter, tidak dipahami kecuali oleh orang pinter juga. Jadi Bapak Ibu paham apa tidak? Enggak, saya tidak menuduh loh ya. Saya cuma bicarakan sahabat itu pintar. Pinter luar biasa, Pak. Wah, cerdasnya. Itu kalau diuji dengan uji apa hari ini, Pak? Uji IQ. Saya kira alat ujinya jebol, Pak. Wallah enggak ada yang betulan. Betulan. Alat ujinya jebol. Beneran, Pak. Pasti bingung tuh para psikolog, saya jamin, Pak. Saya jamin. Alat ujinya akan jebol. Di atas jenis sudah enggak ada itu, mereka akan bingung sudah tuh ini udah enggak ada ukurannya. Betulan. Makanya karena dia cerdas, Pak. Cara membahasakannya itu dengan bahasa kadang-kadang cuma karena mereka terbiasa dengan Quran. Quran itu ngasih isyarat ilmu, ilmu besar sekali hanya diisyaratkan dengan satu huruf alif. Pernah kebayang gak, Pak? Belum pernah tahu ya. Sahabat terbiasa dengan itu, makanya mereka ngomong dengan bahasa singkat-singkat aja. Kita ini kan ngomong kepanjangan sebenarnya. Kayak saya ini ngomong satu jam, kelamaan, Bu. Kelamaan saya bicara satu jam. Lama banget. Sahabat cuma sekecap kata, itu ngurainya panjang. Yuk saya urai sekarang kalimatnya. Saya sok pintar aja kalau ini. Saya urai, saya bantu ngurai, Pak. Mohon maaf, saya bantu ngurai. Para sahabat ingin mengajari kita begini. Fathu Makkah itu enggak tiba-tiba. Enggak tiba-tiba kemudian Rasul berangkat, ayo berangkat ke Makkah. Makkah kita beresi itu tauhid, sudah enggak beres di sana. Kemusyrikan hancurkan patung-patung, ayo kembali. Tidak begitu. Enggak tiba-tiba. Karena sahabat buat kami, fath itu kemenangan yang dimaksud di surat Al-Fath adalah Hudaybiyah. Padahal Hudaybiyah itu kejadiannya kurang lebih 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Tahun 6 Hijriah, Fathu Makkah tahun 8. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun jaraknya menurut sahabat. Jadi satu, yang kedua, sahabat ingin ngajari kita gini, Pak. Kalian kan tahunya hasil. Mekah itu kan tinggal sudah hasil itu. Kami itu dari sejak proses saja sudah tahu bahwa kita akan menang besar. Itu perlu orang pintar lagi, Pak. Apa maksudnya? Ngerti apa enggak saya ngomong, Pak? Belum ngerti juga. Gimana cara saya memahamkannya? Gini, Pak. Saya mudahkan, saya buat ilustrasi. Ustaz Maman umpamanya

hebat-hebatnya laki-laki dibisiki istrinya juga tembus, Pak. Bayangan orang PKP, dia lupa yang dia hubungi adalah orang beriman. Itu yang dia lupa. Datang ke istrinya, Pak. Dia pikir akan disambut istimewa luar biasa, Pak. Datang dibukain dong nama ayahnya. Ayahnya ya. Tetap walaupun kafir adalah ayahnya, diterima, silakan masuk ya. Duduk. Duduk dia, begitu duduk ditarik karpetnya sama istri sama anaknya. Duduk ada karpet. Tempat duduk, ditarik, digulung karpetnya. Bapaknya tersinggung, enggak tersinggung gimana bapaknya? Kamu lakukan ini pada ayah. Kata Muhammad, iya. Karena ini tempat duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas diduduki oleh orang musyrik najis seperti dirimu. Bapaknya lo itu, Pak. Abu Sufyan lupa dia sedang berhadapan dengan orang beriman. Itu. Enggak ada yang salah kalimatnya kan? Enggak ada yang salah. Makanya enggak tembus lewat anaknya. Besok dia keluar nemui Abu Bakar. Nemui Rasul. Langsung nemui Rasul. Ngomong ke Nabi, Nabi udah cuekin enggak? Nabi jawab enggak, Nabi tinggal. Dia nemui Abu Bakar. Abu Bakar, tolonglah Abu Bakar bicara sama Rasul, jangan sampai ada pertumpahan darah di Mekah. Abu Bakar mengatakan, enggak, saya enggak mau ngomong sama Nabi. Habis dikerjain Abu Sufyan, itu pemimpin besar, Pak. Sampai jadi hina di Madinah. Datang dia ke Umar, Umar tolonglah, ini datanglah. Kan mereka semua berteman dulu kan di Mekah. Ya kan? Tolonglah bicara sama Rasul, minta jadi perantara. Kayak enggak tahu Umar aja Abu Sufyan. Umar bilang, demi Allah Abu Sufyan. Kalau Abu Bakar kan jawabnya simpel, enggak? Ma'ana bifa'il. Enggak, saya enggak mau melakukannya. Kalau Abu Umar lain, demi Allah Abu Sufyan. Andai di tanganku hanya tersisa cambuk untuk melawanmu, demi Allah aku lawan sampai mati kamu. Umar dilawan, ya kan? Habis Abu Sufyan, habis macam. Sudah. Terakhir ketemu Ali nanti. Dikerjain juga sama Ali, habis itu. Atau baca sirahnya luar biasa dan Abu Sufyan pulang dalam keadaan hina. Radhiyallahu anhu, nanti beliau masuk Islam ya. Ini waktu beliau masuk Islam. Abu Sufyan tahu sudah celaka Mekah. Tapi enggak tahu apa rencana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas Mekah mesti bakal diserang oleh Muhammad. Enggak ada pilihan kecuali tinggal orang bilang sekarang tos-tosan aja sudah. Sudah. Sudah enggak ada pilihan. Sementara orang Quraisy sudah takut dengan kekuatan muslimin. Sudah menang, Pak. Sudah menang muslimin, ya. Jadi Fathu Makkah itu tinggal jegernya, jeger. Tinggal itu aja. Persis itu. Pulang Abu Sufyan. Rasulullah SAW menyiapkan para sahabat. Teman-teman, tentu karena waktu yang terbatas ya. Antum baca Fathu Makkah dahsyat luar biasa. Penuh dengan pelajaran. Penuh dengan hikmah di semua lini. Semua lini. Saya mau bicara strategi sekarang. Perhatikan strategi luar biasa. Dari sejak di Madinah sampai di Mekah. Strategi Nabi SAW. Waktu di Madinah itu Nabi merahasiakan. Semua sahabat tahu Nabi marah tentang Mekah. Tapi Nabi tidak serta-merta, ayo berangkat ke Mekah, enggak. Nabi punya strategi. Nabi tahu persis Nabi orang Mekah. Ya kan? Nabi tahu persis orang Mekah. Nabi tahu persis teritorial Mekah. Sehingga Nabi menggunakan strategi. Nabi cuma mengumumkan kepada para sahabat. Kata Nabi, kalian semua persiapkan diri. Siap-siap semua. Kita mau melakukan safar. Siapkan diri. Kali ini agak misterius karena Nabi tidak menyebutkan tempat tujuan. Sahabat namanya tentara, Pak, kan? Sahabat tentara. Diperintah muncul satu kata, siap. Ya. Apa, gak tahu kemana sih ajaran. Semua siap-siap, menyiapkan perbekalannya, menyiapkan kudanya, senjatanya, semua perbekalan dia mereka siapkan. Dah siap, tinggal nunggu perintah Nabi, kita belum jelas susul kemana ini kita. Nabi merahasiakan perjalanan. Sampai Nabi SAW di rumah juga menyiapkan diri, yang menyiapkan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar datang ke rumah putrinya, ke rumah Aisyah, begitu melihat kok ada perbekalan disiapkan, kata Abu Bakar, nampaknya Rasul mau pergi. Ya, kemana saya nggak tahu. Aisyah pun nggak tahu. Bayangkan Pak, kadang-kadang strategi, jadi Ibu, saya minta tolong ke ibu-ibu, kadang-kadang suami itu punya strategi yang ibu-ibu nggak perlu tahu. Ketawanya paling kenceng di sini jadinya. Enggak, ini beneran. Kalau ibu percaya dengan kebesaran suami, suami enggak perlu juga menyampaikan segala hal. Nanti Anda juga akan tahu gitu loh. Aisyah enggak tahu Nabi mau kemana. Tugas saya cuma menyiapkan Nabi mau pergi, sudah cukup. Mau pergi kemana enggak tahu saya. Cukup. Anda enggak perlu tahu ngorek. Anda korek pun Anda belum tentu siap. Coba dibunyiin, belum itu siap kan? Itu lihat Pak, strategi itu sampai di rumah Nabi SAW. Ini betul nih. Yuk kita ubah cara kita berumah tangga dengan cara Nabi SAW. Barokah, bahagia. Betul. Ya Bu ya, jadi enggak perlu juga. Ibu-ibu itu enggak perlu tahu berapa jumlah gaji suami, itu enggak penting Bu. Beneran, yang penting itu ibu perlu apa dipenuhi suami, itu penting. Kalau masalah gaji berapa suami, enggak penting. Enggak penting, beneran. Saya harus tahu, udah enggak penting. Saya bilang enggak penting, enggak bilangin. Enggak penting. Ini ada ayatnya. Ini ada ayatnya. Masalahnya, enggak sembarang saya bicara, ada ayatnya, kan? Pelajari sendiri nanti tafsirnya An-Nisa 34. Baik, jadi akhirnya ada rumor berkembang di kalangan sahabat. Sahabat itu pada bisik-bisik, Rasul mau kemana ini ya sebenarnya? Tapi karena peristiwa baru kejadian bahwa Nabi marah tentang Mekah, sahabat semua arahnya ke Mekah, kayaknya mau ke Mekah ini Nabi ini. Tapi semua dugaan, tebak-tebakan. Nabi orang cerdas, Nabi tidak mau bocor beritanya. Maka Nabi mengumpulkan beberapa sahabat, kumpul sini, ditunjuk di hadapan semua sahabat. Saya ditunjuklah pemimpinnya. Kata Nabi, kalian saya berangkatkan ke wilayah Udum. Udum itu dari Madinah ke arah timur. Dari Madinah ke arah timur. Kalau Mekah dari Madinah ke arah selatan. Oh ya? Ke Udum lo gak ngapa-ngapain, Pak. Berangkat kalian ke Udum, nanti sampai sana kalian pergi sesuai dengan perintahku. Jadi kadang-kadang pasukan tuh berangkat gitu, Pak. Itu strategi pasukan perlu dibahas sendiri dalam pembahasan sangat amat panjang. Kadang-kadang pasukan itu tidak tahu diberangkatkan kemana. Kadang-kadang Nabi minta nanti, kau bawa surat ini berangkat ke arah sana, boleh surat ini dibuka kalau perjalanan sudah sampai sekian, kau boleh buka surat ini. Baru ketahuan, oh kesini tau perginya, Pak. Itu kejadian di sahabat Nabi SAW. Itu luar biasa, Pak. Jadi kalau belum punya kader kayak gitu, belum ada kemajuan, Pak. Enggak ada kebangkitan. Belum punya kader kayak gitu, enggak ada. Antum tahu Muhammad Al-Fatih? Sama. Kenapa dia istimewa? Sama, pasukannya kayak begitu modelnya. Kan terwaktu beliau meninggal, mau meninggal, beliau sakit itu kan dalam perjalanan bawa pasukan. Itu pasukannya tidak ada satupun jenderalnya yang tahu kemana Muhammad Al-Fatih ini mau bergerak. Ini mau kemana sebenarnya orang ini? Tapi namanya mereka tahu pemimpinnya orang yang bisa dipercaya, orang yang luar biasa, orang soleh, orang berilmu. Mereka ikut. Berangkat saya. Berangkat. Pemimpinnya kayak Muhammad Al-Fatih masalahnya. Muhammad Al-Fatih sampai bilang, jangankan kalian, kalau ada satu lembar jenggotku yang tahu kemana aku pergi, aku cabut, aku buang. Itu. Aja. Itu Rasul lakukan. Di beberapa strategi Nabi lakukan. Ini kenapa orang belajar sirah juga perlu orang cerdas tadi, Pak, ya kan? Antum menganalisa sisi ini saja berapa lama antum mau menganalisanya sampai keluar konsep tentang strategi militer. Ya kan? Ke wilayah Udum itu ternyata menurut para ulama salah satu strategi Nabi untuk memecah rumor. Jadi yang berkembang di sahabat, oh ke Mekah, ke Mekah, ke Mekah, ke Mekah. Nabi begitu dikirim ke arah timur, oh bukan ke Mekah ternyata. Padahal benar mau ke Mekah itu. Saking Nabi tidak mau ada Karena memang strategi Nabi untuk masuk ke Mekah itu perlu dikejutkan. Jadi cara masuknya harus mengejutkan, itu baru Mekah bisa diambil. Nabi tahu persis Mekah, Nabi itu lahir di Mekah. Ya sudah, singkat kata, begitu hari H berangkat, kumpul semua 10.000 orang pasukan Nabi mengatakan kita berangkat ke Mekah menjelang keberangkatan itu. Dan ada kisah sahabat mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang membocorkan surat segala macam, antum baca di Sirah Nabawiyah. Oke. Saya cuma bicara tentang strategi. Begitu berangkat, Nabi berangkat, ya Allah, antum baca penuh strategi, Pak. Penuh strategi. Itu kan Ramadan. Itu Ramadan. Nabi berangkat hari Rabu tanggal 10 Ramadan. Nabi berangkat. Berangkat. Sampai Nabi di tempat namanya Qudait. Qudait dengan kaf. Karena ada Qudait dengan kof. Ada dua tempat berbeda. Sampai di Qudait dengan kaf. Qudait yang dengan kaf itu ada di tengah di antara Isfan dan Qudait dengan kof. Nah, susah, Pak. Di sana enggak ada itu, enggak ada. Harus ditunjukkan petanya memang. Oke, sampai di situ Nabi itu puasa, ya namanya Ramadan, puasa. Nanti begitu sampai di wilayah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa harus buka puasa, batalin puasanya, batalin puasa. Para ulama mengatakan karena ini juga persiapan, kalau-kalau masuk ke Mekah itu tidak mulus, harus dengan bentrok fisik, itu perlu kekuatan fisik. Syar'i untuk buka puasa dengan cara itu, maka Nabi buka puasa di hadapan sahabat, semua sahabat diperintah untuk buka puasa. Buka puasa. Sudah perjalanan mereka, baru nanti Nabi terus berjalan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di sebuah tempat, Nabi mulai memberhentikan pasukan. Ini sudah mulai dekat dengan Mekah. Nabi berhentikan pasukan. Nabi buat strategi. Lihat strateginya. Lihat strateginya. Nabi letakkan di bagian sayap kanan itu Khalid bin Walid panglimanya. Sudah masuk Islam Khalid, ya. Baru masuk Islam. Sebelah kiri, sayap kiri ada sahabat mulia, panglima hebat, Zubair bin Awam. Bagian infanteri, pejalan kaki dan orang yang tidak bawa senjata, itu dipimpin oleh sahabat mulia, Amin Hadihil Ummah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Khusus orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, diserahkan kepada Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah. Ya, strategi ini. 10.000, Pak. Jadi enggak ada tuh orang berangkat rame-rame, yuk. Enggak ada rame-rame. Jelas siapa pemimpinnya. Bagaimana pembagian tugasnya, gitu. Apa fungsi pembagian ini? Ini strategi luar biasa. Karena Nabi akan mencoba untuk menganalisa Mekah ini akan melawan enggak? Karena melawan kita sudah siap. Kalaupun tidak melawan, alhamdulillah, ya kan? Itu yang diharapkan. Mekah itu dikepung oleh Nabi dari semua penjuru. Nabi bawa sendiri pasukannya, Nabi langsung bergerak ke arah saya sebut aja namanya, tapi antum kalau pengen tahu nanti pergi sama saya, ya, ke Mekah, ya. Insyaallah, ya. Begitu sampai di wilayah, ya, nanti antum di Mekah antum lihat ada kuda, ada hijun. Nabi bergerak terus sampai ke sana. Perjanjian pertemuannya nanti di Safa. Di Safa. Nabi SAW memerintahkan kepada Khalid, Khalid bergerak masuk ke Mekah melalui bawah. Nah, istilah bawah itu, kalau ini Mekah, anggaplah ini Mekah. Kalau Nabi dari arah sini masuknya, ya, anggaplah nanti sini Safa Marwah, masuk dari sini. Khalid akan berputar ke bawah itu ke sini. Khalid paling jauh putarannya, Pak. Jadi Khalid itu tugas putarannya paling jauh. Putar sini dia. Baru masuknya harus masuk ke Safa. Titik temunya adalah Safa. Strategi canggih Nabi. Jadi melewati masuk sofa. Sofa di sini. Nabi minta pada Zubair, Zubair, kamu berangkat tunggu saya di wilayah Hijun dan jangan bergerak dari tempat itu sampai saya datang. Itu yang hari ini di Mekah ada masjid namanya Masjid Masjid Al-Fath. Itu masjid tempat Zubair nunggu dulu di antaranya. Zubair bergerak memasuk, dia tunggu di sebuah tempat itu sampai Nabi datang. Abu Ubaidah berjalan bergerak melalui lembah. Sa'ad bin Ubadah yang sudah digantikan oleh anaknya, nanti kisah penggantiannya ada, yang sudah digantikan oleh anaknya yaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dia masuk melalui pintu yang berbeda, nanti juga akan langsung bertemu Nabi SAW di sebuah titik. Mekah semua pintu sudah dikepung oleh Nabi, pergerakan itu Pak. Tidak ada perlawanan kecuali pintunya Khalid. Kecuali pintunya Khalid. Antum kalau membaca sirah, kalau enggak tahu latar belakang memang enggak jadi seru, Pak. Begini enggak jadi seru. Sejarah cuma mengatakan begini, Khalid begitu bergerak, nanti yang akan dihadapi adalah sekumpulan anak-anak muda Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah. Ikrimah putranya Abu Jahal. Sudah perang brek-brek-brek-brek, sempat lempar-lemparan panah segala macam, mereka mati 12 orang, kemudian bubar lari mereka. Kalau cuma begitu, enggak seru memang, Pak. Kalau antum tahu latarnya, siapa Khalid, siapa Ikrimah, antum akan lihat Ikrimah Khalid itu, Pak. Itu mereka dulu sangat akrab, tokoh muda Quraisy dua-duanya. Khalid itu anaknya Al-Walid bin Mughirah, orang paling senior, paling hebat, paling kaya di Mekah. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Dan mereka ini satu keluarga besar. Karena mereka sama-sama Bani Makhzum. Bapaknya Khalid adalah pamannya bapaknya Ikrimah. Ngerti? Bingung toh? Makanya belajar nasab. Sirah begitu. Al-Walid itu, bapaknya Khalid, Al-Walid itu pamannya Abu Jahal. Itu gampang. Jadi mereka saudara. Saudara betul. Dan mereka satu geng dulu. Beneran. Itu kalau sudah Khalid Ikrimah, wah itu sudah. Itu geng anak muda tertinggi kalau di level Mekah. Tapi yang memisahkan hari itu adalah iman mereka. Khalid sudah menjadi orang beriman. Dan Ikrimah masih musyrik. Nanti Ikrimah masuk Islam juga. Ya, masuk. Semua aman, semua pintu aman kecuali dia. Tapi Nabi juga punya strategi menarik. Pemimpin tertinggi saat itu kan Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ketika malam itu dia melakukan, dia ngecek Mekah dan sekitarnya. Kemudian ternyata Abu Sufyan ketemu Abbas. Abbas paman Nabi dan Muslim. Radhiyallahu anhu. Begitu ketemu Abbas, ditegang sama Abbas. Mereka sama-sama Quraisy, berteman ya. Akhirnya diajak ke Rasul, Itu diajak ke Rasul, Abbas yang mandu. Ini hebatnya juga para sahabat, Pak. Para sahabat itu juga memandu Rasul dengan beberapa masukan. Abu Sufyan dibawa oleh Abbas ke Rasul. Kemudian begitu ketemu Nabi, Nabi berkata, "Waihak, ya Abu Sufyan. Alam ta'lam alla ilaha illallah?" Kan kamu tahu tidak ilah kecuali Allah, Abu Sufyan. Kenapa kau tidak mengucapkan? Alam ta'lam anni Rasulullah? Kan kau tahu aku Rasulullah. Ini kata Nabi langsung. Abu Sufyan sempat menjawab dengan jawaban, ya, jawaban. Abbas mengatakan, "Aslim, ya Abu Sufyan. Aslim. Masuk Islam kamu." cepetan syahadat, sekarang juga syahadat. Jadi Abu Sufyan juga dikerjain, kan kemarin sudah kalah di Mekah, di Madinah, sekarang ketemu di situ ya kan, masuk Islam cepetan. Jadi sahabat, gini Bapak Ibu, orang tuh kalau pengen saudara yang dapat hidayah, tolong juga punya strategi. Iblis itu juga punya strategi masalahnya, untuk memurtadkan orang, membuat orang sesat. Abbas bawa langsung, masuk Islam sekarang juga. Kamu lawan sekalipun, gak kuat kamu lawan Muhammad sekarang, kamu lihat. Lihat pasukan, gak bakal kuat kamu. Masuk Islam cepetan, emang syahadat masuk Islam. Abu Sufyan syahadat di situ. Apapun latar awalnya, tapi kelak Abu Sufyan dan keluarganya menjadi keluarga yang mulia. Karena berislam dengan baik. Singkat katanya, begitu dia masuk Islam, Abbas itu bisikin Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan yuhibbul fakhr. Abu Sufyan itu orangnya senang dengan bahasa kita itu, orang itu gila hormat, Pak. Gila hormat. Tahu ya? Jadi senang, punya kebanggaan, kan maklum pemimpin. Pemimpin tertinggi, ya kan? Pemimpin tertinggi, biasa semua orang hormat, biasa semua orang nunduk-nunduk, tiba-tiba gak ada yang hormat, stres itu, Pak. Tapi ini strategi menarik. Abbas bisiki, lihat, panduan Abbas. Abbas bisiki Rasul. Rasul bilang, ya sudah, Abu Sufyan, umumkan nanti ke masyarakat Mekah, kita tidak akan mengganggu masyarakat Mekah, semua aman, dengan syarat, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-masjid fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Nabi umumkan, yang masuk rumahmu, wahai Abu Sufyan, aman, yang masuk masjid, aman, yang nutup pintunya, aman. Hebat amat Abu Sufyan, dari sekian banyak orang, cuma dia yang rumahnya, kalau masuk rumah dia aman. Strategi Nabi, Pak. Antum tahu, menghadapi orang begitu tuh kadang-kadang antum harus ngalah dikit. Mau apa sih? Jabatan. Saya kasih, sini kasih. Gampang ini, yang penting nanti saya pegang hatinya. Orang mu'alaf namanya. Tahu mu'alaf artinya? Tahu mu'alaf artinya? Wal mu'alafati qulubuhum, itu kita lagi ngelus-ngelus hatinya. Itu mu'alaf artinya. Orang mu'alaf jangan dibentak-bentak, Pak. Mu'alaf tuh orang kafir masuk Islam, tapi ada yang muslim sudah lama, sholatnya juga baru, itu juga mu'alaf. Ngaji juga baru, nah jangan dibentak-bentak ngajinya. Ya, jangan dibentak-bentak. Itu mu'alaf itu dilus-lus hatinya. Itu mu'alaf. Apa sih maunya? Oh, dia cuma bisa ngerti tentang jabatan. Ini jabatan. Saya kasih jabatan. Jabatan yang membanggakan adalah sebut nama rumah Abu Sufyan. Sudah cukup. Itu juga gak ganggu apa-apa ya kan, setelah strategi Rasul gak ganggu apa-apa sama sekali. Intinya pasukan bergerak, Abu Sufyan nanti, tapi sebelum Abu Sufyan diizinkan untuk pulang, pagi itu Nabi menggerakkan pasukan. Lihat, Nabi punya strategi lagi. Kata Nabi, tahan Abu Sufyan di lembah itu. Akhi hidup itu penuh strategi ya, gak ngasal, gak sporadis. Tidak, ayo bikin gerakan sejuta orang cinta ini, ayo bikin gerakan, itu sporadis namanya. Rasul penuh strategi, lihat strateginya. Tahan Abu Sufyan di situ, di lembah itu. Tahu tujuannya apa? Tujuannya Nabi cuma ingin menjatuhkan Abu Sufyan sampai pada level yang sudah tidak mungkin bangkit lagi. Moralnya Abu Sufyan, jatuh semangatnya. Yaitu apa? Diletakkan diri sebuah tempat gitu, pasukan semua dilewatkan di depan mata dia. Dia tahu betapa besarnya pasukan Muhammad SAW dan sudah tidak mungkin dilawan oleh Quraisy. Antum tahu, begitu lewat pemimpin besar Madinah, Sa'ad bin Ubadah yang bawa bendera Ansor, ngelewati Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah melihat banyak orang, sudah gemeteran begitu, ya kan? Sudah artinya sudah, waduh, ini besar sekali pasukan Muhammad lewat. Banyak pasukannya, dia sebagai pemimpin dia tahu kekuatan masyarakatnya. Akhirnya dia begitu melihat, begitu lewat giliran pasukan Madinah dipimpin oleh sahabat mulia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ngeledekin Abu Sufyan lagi. Begitu lewat dibisiki, al-yaum yaumul malhamah wal yaum adzallallahu Quraisyan.